Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa istiqamah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan kita yang ke-131. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai di dalam pembahasan di mana beliau penulis kitab ini berkata, wa yundabu, kata beliau, qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis kitab ini, mudah-mudahan rahmat Allah terlimpah atas beliau, wa yundabu, dan disunnahkan, liman qara'a fi sholati wa ghairiha ayata rahmatin, disunnahkan, kata beliau, bagi siapapun yang membaca ayat-ayat rahmat, ayat-ayat yang berbicara tentang kasih sayang Allah, tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala, baik dia di dalam salat ataupun dia di luar salat, ketika dia melewati ayat-ayat yang maknanya tentang rahmat, hendaknya dia berkata, as'alullaha ar-rahmah, as'alullaha ar-rahmah, aku memohon kepadamu ya Allah ar-rahmah, atau as'aluka rahmatak, as'alu rahmatak, aku meminta kepadamu rahmatmu. Atau kalau yang diceritakan itu tentang surga, kita boleh mengatakan as'alukal jannata, Allahumma inni as'alukal jannata. Jadi kita membaca ayat-ayat yang berisi tentang gambaran kenikmatan di dalam surga. Misalnya kita membaca ayat tentang penduduk surga. Wassabiquna as-sabiqun, Allah katakan, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mutaqabilin, sampai akhir. Ini ayat di dalam surah Al-Waqi'ah berbicara tentang surga dan kenikmatannya. Maka ketika kita melewati ayat-ayat tersebut, hendaknya kita memohon rahmat dari Allah sambil kita berhenti sejenak membaca ayat, lalu kita berkata, Allahumma inni as'aluka ar-rahmah, atau Allahumma inni as'alu rahmatak, atau boleh juga kita mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah. Boleh ditambahkan dengan kalimat wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ini para pemirsa Niaga TV, kalau yang kita lewati adalah ayat-ayat yang berisi tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, apabila yang kita lewati adalah ayat-ayat yang berisi ancaman, yaitu tentang azab, tentang siksaan di api neraka sana, maka hendaknya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau di sini berkata, "Au ayata azabin." Atau kita melewati satu ayat yang bercerita tentang azab. Baik itu kita baca di dalam salat ataupun kita baca di luar salat, hendaknya kita yata'awwaz minhu. Memohon perlindungan dari api neraka. Bisa kita katakan misalnya, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku, jauhkanlah aku dari api neraka. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari api neraka. Atau kalimat-kalimat yang semakna dengannya. Lalu apa dasarnya perbuatan ini? Apa dasarnya atau apa dalilnya bahwa ketika kita melewati ayat-ayat rahmat, kita memohon rahmat Allah. Dan ketika kita melewati ayat-ayat yang bercerita tentang azab, kita memohon perlindungan dari azab Allah. Mana dalilnya? Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala berkata, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari seorang sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menceritakan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayati fiha tasbihun sabbaha. Nabi itu, para pemirsa Niaga TV, kata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, tidaklah beliau, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, melewati satu ayat yang di dalamnya ada kata tasbih kecuali beliau bertasbih. Misalnya, tentunya para pemirsa Niaga TV tidak asing dengan firman Allah di surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Ini ayat berisi tasbih. Sabbihisma Rabbikal A'la. Sucikanlah, ya, sucikanlah Rabbmu, yaitu Allah, dari kekurangan. Dan Rabbmu itu adalah maha tinggi. Ketika Nabi melewati ayat seperti ini, maka beliau akan mengucapkan Subhanallah. Ketika Nabi melewati ayat yang di dalamnya terdapat tasbih, maka Nabi akan mengucapkan apa? Subhanallah. Kemudian sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman melanjutkan, wa idza marra bi su'alin sa'ala. Apabila Nabi melewati ayat-ayat tentang permintaan atau tentang kenikmatan-kenikmatan kelak di akhirat, maka Nabi akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwaza. Dan apabila Nabi melewati ayat-ayat yang maknanya adalah makna ta'awudz, makna memohon perlindungan, maka Nabi pun akan memohon perlindungan. Ini penting sekali untuk kita pahami dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ya tentunya, Ustaz, bagaimana caranya? Apakah dengan suara yang keras? Tentunya tidak. Apalagi kita bermakmum, ya, tidak boleh kita mengeraskan suara yang bisa mengganggu imam. Tapi sekedar kita membaca dengan suara yang lirih, misalnya kita katakan Allahumma inni as'alukal jannah dengan suara yang lirih, ya, hanya terdengar oleh telinga kita saja. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan aku memohon perlindungan kepadamu dari api neraka. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, berkata, "Waliman tajaddada lahu ni'matun zahirah." Dan barang siapa yang mendapatkan nikmat dari Allah, awin dafa'at anhu niqmatan zahirah, atau dia selamat dari musibah yang besar. Satu, apabila seseorang mendapatkan nikmat. Yang kedua, apabila seseorang terhindar dari musibah yang besar. Ya. Atau misalnya, mohon maaf, kata beliau, ru'yatan mubtallan bima'siyatin aw maradin. Atau dia melihat misalnya ada orang yang diuji dengan terjatuh ke dalam kemaksiatan, atau diuji dengan sakit, sedangkan dia alhamdulillah sehat badannya, dia tidak melakukan kemaksiatan. Jadi ada tiga. Satu, mendapatkan kenikmatan terus-menerus. Dua, Allah hindarkan dia dari musibah yang besar. Tiga, dia melihat ada orang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu ujian. Baik ujian dalam bentuk orang itu terjatuh ke dalam kemaksiatan, atau ujian dalam bentuk sakit misalnya, an yasjuda syukran lillahi ta'ala. Hendaknya dia sujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yukhfiha. Dan hendaknya dia menyembunyikan sujudnya tersebut. Hendaknya apa, para pemirsa Niaga TV? Hendaknya dia menyembunyikan sujudnya tersebut. Illa li fasikin. Kecuali di hadapan orang yang fasik. Kecuali di hadapan orang yang fasik. Fayazharuha. Maka tidak masalah dinampakkan. Liar tadi'a. Agar dia mudah-mudahan sadar ya terhadap perbuatan dosa yang dia lakukan. In lam yakhaf dhararan. Apabila dia tidak khawatir akan ada keburukan yang menimpa dia. Jadi disunahkan apabila kita mendapatkan nikmat, kita sujud syukur. Kita terhindar dari musibah, kita sujud syukur. Ya. Atau kita melihat, Masya Allah, banyak orang terjatuh kepada maksiat. Sedangkan kita sama Allah masih dibimbing, masih dijaga, dijauhkan dari kemaksiatan. Kita bersyukur, ya, sebagai bentuk terima kasih kita, syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu beliau berkata, wahiyya kasajdatit tilawah. Wahiyya kasajdatit tilawah. Sujud syukur ini seperti sujud tilawah. Kharijas shalah, ya, di luar salat. Sujud syukur ini dilakukan di luar salat. Maksudnya sujud syukur seperti sujud tilawah, kata beliau, kata Profesor Dr. Mustafa Deep, kalau ditinjau dari sisi niat, takbir dan salam. Sujud syukur itu sama dengan sujud tilawah. Kalau ditinjau dari sisi niat, harus ada niat karena dia ibadah. Yang kedua, takbir. Ya, takbir. Walaupun tidak ada ruku, tidak ada iftitah, tidak ada fatihah, tapi tetap takbir. Lalu setelah itu selesai dia sujud, dia bangun, dia salam. Ya. Ini sama kata beliau seperti sujud tilawah. Wa yukabbiru lil ihrami wujuban. Takbir. Ya, takbiratul ihram sebelum sujud syukur. Takbir itu bukan, enggak harus mengangkat tangan tentunya ya. Sekedar kita mengucapkan Allahu Akbar, lalu kita sujud, itu sudah disebut takbiratul ihram. Kalau konteksnya sujud syukur. Kalau sholat yang wajib tentunya tidak seperti itu. Ya harus, apa namanya, bukan hanya takbir, tapi rukunnya banyak. Ada misalnya membaca suratul Fatihah, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, ada sujud lagi, dan begitu seterusnya. Itu kalau yang wajib. Tapi kalau sujud syukur, kata beliau, yukabbiru lil ihrami wujuban. Takbiratul ihram wajib. Kemudian setelah itu dia sujud. Wa yukabbiru lil hawi, lis sujudi, walirafi minhu nadban. Setelah kita takbiratul ihram masuk ke dalam sambil kita niat ingin sujud syukur, ketika akan sujud kan sudah takbir Allahu Akbar, lalu kita akan takbir. Nah, ketika akan sujud disunahkan takbir. Artinya kalau tidak takbir pun tidak masalah, yang penting dia takbiratul ihram. Dan ketika bangkit dari sujud, disunahkan juga dia takbir. Kalaupun tidak, enggak ada masalah. Kalau itu konteksnya apa? Sujud syukur. Lalu dikatakan, wa yusallimu lil khuruji minha, kemudian dia mengucapkan salam ketika ingin keluar dari ibadah tersebut, wala yatashahhad laha, dan tidak perlu ada tasyahud. Jadi banyak perbedaannya ya. Walaupun nanti ini masalah yang memang dari sisi permasalahan fikih diperdebatkan oleh para ulama. Perdebatan mereka lebih kepada bagaimana mereka mendefinisikan sujud tilawah dan sujud syukur. Sebagian mendefinisikan sujud tilawah dan sujud syukur ini sebagai sebagai sholat, didefinisikan sholat. Seperti mazhab Imam Syafi'i yang kita pelajari, mereka mendefinisikan sujud tilawah dan sujud syukur sebagai sholat. Maka apa yang ada dalam sholat seperti takbiratul ihram dan salam, itu ada di dalam sujud syukur dan juga sujud tilawah. Yang tidak ada tentunya banyak, seperti fatihah, ruku, ya tadi tasyahud dan lain sebagainya. Lalu dikatakan, watu betilu bifi'liha as-salatu. Kalau sujud syukur dilakukan ketika kita sedang sholat, batal sholat yang kita lakukan. Ini penting ya. Jadi kalau kita sholat maghrib, itu tidak boleh ada tambahan sujud. Tapi kan Ustaz, niat saya sujud syukur, enggak sah, rusak sholat Anda. Batal sholat Anda kalau dalam sholat kita sujud syukur. Misalnya, kita sholat maghrib. Rakaat pertama normal. Rakaat kedua normal. Rakaat ketiga pun normal. Lalu kita baca tahiyat akhir. Setelah kita tahiyat akhir, harusnya kan salam. Tapi ada seseorang misalnya sujud syukur satu kali. Lalu dia bangkit, lalu dia salam. Batal sholat yang dia lakukan. Karena dia telah menambahkan sesuatu terhadap sholat yang bukan bagian dari sholat. Maka dengan perbuatan tersebut, sholatnya menjadi rusak. Artinya sujud syukur ini bedanya dengan sujud tilawah. Kalau tilawah bisa dilakukan di dalam sholat. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, sujud tilawah bisa dilakukan di dalam sholat. Ya. Tetapi kalau sujud syukur harus di luar sholat. Itu perbedaannya. Ya, itu perbedaannya. Lalu dikatakan, Walau khodo'a, seandainya seseorang khodo'a, menundukkan dirinya, fataqarraba lillahi bisajdatin, kemudian dia bertaqarrub, berniat ibadah, dalam bentuk sujud, munfaridatin, sujud saja, tidak ada takbiratul ihram, tidak ada yang lain-lain, bila sababin, dan tanpa ada sebab, diharamkan. Orang bilang apa? Tiba-tiba, ujuk-ujuk ya, tiba-tiba tidak ada nikmat yang dia dapatkan, bukan karena dia dapat nikmat, bukan juga karena dia terhindar dari musibah, tidak ada sebab lah. Tiba-tiba dia sujud begitu dengan niat ibadah kepada Allah, maka itu tidak boleh. Karena tidak boleh menyendirikan sujud tanpa ada sebab apapun. Tapi kalau seseorang sujud dengan sebab sujud karena dia membaca ayat sajdah, atau karena dia mendapatkan nikmat maka dia sujud syukur, atau terhindar dari musibah dia sujud syukur, itu enggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada sebab apapun lalu dia ingin beribadah kepada Allah dalam bentuk sujud saja, ya itu enggak bisa, enggak diperbolehkan. Kalau mau beribadah kepada Allah caranya sudah ditentukan. Ya, kalaupun Anda ingin sujud, itu tidak bisa dibuat mandiri sujud. Tapi harus dalam rangkaian ibadah. Misalnya sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Harus ada rangkaiannya dari mulai takbir, membaca iftitah, membaca fatihah, lalu dia surat, lalu dia ruku, lalu dia itidal, lalu dia sujud, dan terus begitu sampai akhir. Nah, itu diperbolehkan. Walaupun ada ketentuan-ketentuan hukumnya juga. Tapi kalau dia hanya dengan sujud saja, dengannya dia berniat ibadah kepada Allah, ya bukan karena sujud tilawah, bukan juga karena sujud syukur, kita tanya, ente kenapa kok tiba-tiba sujud? Ya, saya ingin beribadah kepada Allah. Ah, bukan begitu caranya. Bukan begitu caranya. Kalau memang niat Anda itu sujud tadi ibadah, bukan begitu caranya. Ayo sekarang wudu dulu. Setelah wudu, ngadep kiblat. Setelah ngadep kiblat, takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, baca Fatihah misalnya. Kalau dia mau melakukan yang rukun-rukunnya saja. Ya ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan lain sebagainya. Ini penting ya. Jadi jangan kita menyendirikan sujud tanpa ada sebab. Jadi tidak boleh kita tiba-tiba sujud tanpa ada sebab. Harus ada sebabnya. Entah itu karena kita membaca ayat-ayat sajdah, atau kita mendapatkan nikmat, atau kita terhindar dari azab, terhindar dari musibah, dan lain sebagainya. Maka silahkan kita sujud, sujud syukur, walaupun tanpa ada gerakan yang lain selain sujud. Tapi kalau tanpa dua sebab itu, tidak diperbolehkan. Lalu dikatakan, wa hukmu sujudut tilawati hukmu salatin nafl. Dan hukum sujud tilawah itu adalah hukum salat sunnah. Fil kiblati, baik dalam masalah keharusan menghadap kiblat, wa taharati, keharusan bersuci, wasatri, dan kewajiban menutup aurat. Jadi sujud tilawah itu secara ketentuan sama seperti sholat sunnah. Dari sisi mana kesamaannya? Dari sisi harus keharusan bersuci. Dari sisi keharusan satrul aurah, menutup aurat. Dan dari sisi keharusan istiqbalul al-qiblah, atau menghadap kiblat. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah ta'ala, li'anna sujuda juz'un minas salati, karena sujud itu adalah bagian dari salat. Fayushtaratu lahu, maka disyaratkan untuk sujud itu, ma yushtaratu lis salati, apa-apa yang disyaratkan di dalam salat. Jadi disyaratkan di dalam apa? Sujud tilawah, apa-apa yang disyaratkan di dalam salat, karena sujud adalah bagian dari salat. Kama yasihu naflu shalah fis safar ala rahilati walau tawajjahat ila ghairil kiblah. Sebagaimana sah hukumnya, kata beliau, melaksanakan salat sunnah di atas kendaraan kalau kita sedang safar, walaupun tidak menghadap kiblat, ya, tetapi menghadap tempat tujuan. Fakadzalika sujudut tilawah, begitupun terkait dengan sujud at-tilawah, dia dihukumi seperti apa? Salat sunnah. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, itu barangkali yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan memasuki bab yang baru, yaitu pembahasan tentang bab salat al-jamaah. Insyaallah esok hari kita akan membaca bab salat berjamaah. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Mobil jagung tipe PPJ 001 dari Agrowindung. Untuk kebutuhan memipil jagung kering dengan cara praktis, efisien, dan hemat tenaga, hasil pemipilan lebih rapi, bersih, dan berkualitas. Dengan fitur dan keunggulan, terbuat dari material berkualitas yang kokoh dan awet serta higienis, dimensi dan desain yang minimalis, sehingga mudah untuk dipindah tempatkan pada berbagai skala usaha lapang. Dengan motor listrik berkinerja maksimal, hasil pemipilan akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan. Kapasitas hingga 180 kilo per jam secara kontinu. Konsumsi listrik lebih hemat telah banyak digunakan di aneka sektor pertanian dan agroindustri lainnya. Harga lebih hemat, kinerja lebih cermat. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin strapping semi-otomatis atau pembungkus pita plastik Tajet B2 dari Maxipack.

Saya hamba Allah dari Sumatera Barat. Ingin bertanya, apakah ada pahala untuk suami yang sudah meninggal? Kita berinfak atas nama almarhum sebelumnya. Dia sudah cerai dengan saya dan kawin lagi dengan wanita lain. Karena dengan saya kami punya anak. Mohon penjelasan. Allah alam bisawab ya. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan permasalahan ini, kita mendapatkan bahwasanya sedekah orang yang hidup itu adalah bermanfaat apabila diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Bahkan walaupun tidak ada hubungan kekeluargaan di antara mereka. Ini bisa kita lihat dalam hadis ya, misalnya kisah tentang seorang laki-laki yang tidak mau seorang laki-laki yang memiliki hutang di mana Nabi tidak mau menyolatkannya. Jadi ada laki-laki. Jadi Nabi itu, para pemirsa Niaga TV, punya kebiasaan. Sebelum beliau menyolatkan sahabatnya, umat Islam saat itu, beliau bertanya, dia punya hutang tidak? Kalau punya hutang, Nabi tidak mau menyolatkan. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang punya hutang. 2 dinar kalau saya tidak salah. Ya. Lalu Nabi berkata, ya sudah kalian saja yang menyolatkan orang itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seorang sahabat, kalau saya tidak salah Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, padahal tidak ada hubungan apapun antara Abu Qatadah dengan laki-laki tersebut. Ya, Abu Qatadah berkata, "Ya Rasulullah, aku yang menanggung hutangnya." Artinya Abu Qatadah bersedekah 2 dinar untuk membayar hutang orang tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Engkau telah mendinginkannya wahai Abu Qatadah." Yang kau telah mendinginkannya. Artinya Abu Qatadah tidak ada hubungan apapun. Tapi Abu Qatadah bersedekah untuk membebaskan orang tersebut dari hutang. Artinya bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Ya. Dan ini pun bisa kita gunakan dalil yang sifatnya umum ya, bahwa dahulu para sahabat kan Nabi berkata, bersedekahlah. Lalu ditanya, apa sedekah yang paling bagus? Maka Nabi berkata dalam riwayat, alirkanlah air atau galilah sumur. Allah alam bisa. Ada Pak Adil di Sumatera Utara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, silakan Pak Adil. Halo Pak Adil, terputus atau bagaimana Pak Adil? Terputus sepertinya ya, tidak terdengar suara. Baik, kita kembali ke pesan singkat. Mohon maaf Pak Adil di Sumatera Utara, bisa mencoba lagi menghubungi kami. Sepertinya masih ada kendala teknis sehingga terputus ya secara tiba-tiba. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika saya ruku, pakaian saya menutupi mata kaki. Ketika berdiri biasa tidak. Apakah salat saya sah? Apakah itu termasuk isbal? Allah alam bisawab ya. Menurut pendapat jumhurul ulama, kalau dari sisi sah atau tidaknya sah, ya ada hadis memang yang bunyinya la yaqbalullah salatal musbil, Allah tidak menerima salat yang isbal, yang pakaiannya apa namanya menjulur di bawah mata kaki. Baik. Jadi, baik, Pak Adil dulu coba kita lihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Baik, silakan Pak. Begini Pak Ustaz. Volume televisinya dikecilkan dulu Pak. Suara televisi masuk ke telepon, jadi suara Bapak double. Begini Pak Ustaz, saya mau tanya nih, katanya Pak Ustaz Hajar Aswad pernah dulu batunya dicuri dan juga pernah ditaruh di dalam lubang WC oleh pencurinya. Lalu Pak Ustaz, kenapa Hajar Aswad masih dipakai dalam tahta, padahal Hajar Aswad itu pernah dicuri dan ditaruh dengan lubang WC, Pak Ustaz? Ya, dan kedua, Pak Ustaz, sebelumnya saya boleh bertanya, saya, apakah saya boleh bertanya? Hah? Apakah saya boleh bertanya balik ke Bapak? Ya. Dapat dari mana Bapak maklumat seperti itu? Kalau dicuri, iya? Ya. Katanya Pak Ustaz dicuri. Enggak. Oleh Al-Karmatian. Iya, dicuri oleh Koromitoh namanya, golongan Koromitoh. Tapi yang ingin saya tanya, dari mana Bapak mendapatkan sumber cerita tersebut? Dari channel-channel Apologi Tristan, Pak Ustaz. Baik, lanjut Bapak pertanyaan. Lalu kedua, Pak Ustaz, kenapa ada aswad itu berwarna hitam? Katanya karena diketahui oleh pencurinya. Diapakan? Benar itu, Pak Ustaz. Diapakan? Katanya warna hitam itu karena kena ketapel. Karena kena orang mencurinya. Kena ketapel, Pak. Apa hubungannya warna hitam dengan ketapel? Ya enggak tahu lah, Pak Ustaz. Jangan katanya celah sistem itu. Jangan ditanggapi, Pak. Itu omongan-omongan mohon maaf, omongan sampah yang tidak ada maknanya. Jangan gitu. Ya, itu, Pak Ustaz. Coba jawabannya, Pak Ustaz. Iya. Terima kasih, Pak Ustaz. Salam. Jadi itu ucapan-ucapan sampah, ucapan-ucapan yang tidak memiliki kadar ilmiah, hitam karena ketapel. Ya, ini kan tidak ada. Jangan kita ikuti channel-channel seperti itu. Ya, saya beberapa kali mengatakan ke Pak Adil, barakallahu fikum, jangan mengikuti channel-channel seperti itu. Channel-channel sampah yang tidak memiliki bobot ilmiah sama sekali. Ya kalau seandainya masih ada bobot ilmiahnya mungkin masih bisa kita pertimbangkan. Ya. Dan itu tidak akan berpengaruh kecuali kepada orang-orang yang memang sangat-sangat awam dalam menjalankan agama. Ya, adapun orang-orang Islam secara umum insyaallah ya mudah-mudahan mereka tidak terpengaruh dengan omongan-omongan yang kita katakan omongan sampah tidak ada maknanya sama sekali. Apakah Hajar Aswad pernah dicuri? Iya, pernah dicuri. Ya terus apa kaitannya kalau dikembalikan lagi, salahnya di mana? Kesalahannya di mana? Ada kelompok sesat namanya Koromitoh. Dia mencuri Hajar Aswad, membuat kekacauan. Beberapa tahun dia ambil, lalu akhirnya dikembalikan lagi. Terus sisi kesalahannya di mana? Saya tidak mendapatkan kesalahan di sana. Itulah bagian dari sejarah. Itulah bagian dari perjalanan sejarah. Artinya tidak nyambung kalau kita katakan Hajar Aswad pernah dicuri lalu dikembalikan lagi, itu menunjukkan bahwa Islam itu tidak sempurna. Apa hubungannya? Itu tidak. Jangan kita mengikuti channel-channel seperti itu. Ya tidak perlu. Betul, Hajar Aswad pernah dicuri oleh kelompok sesat namanya Batiniyah. Ya pecahan dari kelompok namanya Ismailiyah, namanya kelompok Koromitoh, ya. Tetapi ya sejarah saja, ya itu bukan celak buat agama, tidak ada kekurangan dalam agama kita, ya. Apalagi ditambah-tambah kisah dengan setelah dicuri dimasukkan ke dalam WC, itu dapat informasi dari. Baiklah, haula wala quwata illa billah. Sekali lagi. Ya, lebih baik Bapak sibukkan dengan Quran dan hadis. Ya, sibukkan dengan penjelasan ulama daripada omongan-omongan orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Tinggalkan itu semua channel, fokus mempelajari ilmu syar'i. Itu yang akan mengokohkan langkah kita, yang akan memberikan kita penerang, cahaya. Ya. Maka kalau sudah ada cahaya jelas mana yang hak dan mana yang batil, ya. Allahu a'lam bissawab. Hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Mau nanya Pak Ustaz. Silahkan. Ini kalau berdoa di sujud itu langsung berdoa apa membaca selawat mas? Langsung saja Pak, tidak perlu membaca apapun langsung. Ya Pak Ustaz. Langsung saja, tidak ada bacaan yang lain kecuali selawat itu kalau di luar sholat ya. Setelah baca Subhanallah Rabbiyal A'la langsung Bapak baca berdoa Pak. Iya Bapak. Iya Bapak. Salam warahmatullahi. Kecuali kalau kita di luar sholat ya, di luar sholat itu disunnahkan kita mulai dengan puji-pujian ya kepada Allah, disambung dengan sholawat kepada Rasulullah, baru setelahnya kita memohon. Tapi kalau dalam sujud tidak perlu, langsung saja ya, karena Nabi bersabda aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru fihi minad du'a. Waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah dia berdoa. Faqaminun an yustajabulah, maka dikabulkanlah insyaallah doa yang akan dia panjatkan. Allah alam bissawab. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jika kita makmum salat berjamaah barangkali ya, tetapi imam dalam keadaan ruku, apakah kita tetap mendapatkan satu rakaat? Bagaimana kalau salat sir barangkali, salat sir bukan salat sir ya. Terima kasih. Oh iya, ukurannya adalah mendapatkan ruku. Ukurannya adalah mendapatkan ruku. Kalau kita mendapatkan ruku bersama imam, maka kita dianggap telah mendapatkan satu rakaat. Ya, apabila kita mendapatkan satu kali ruku dengan imam, ya maka kita telah mendapatkan satu rakaat. Rasulullah bersabda, "Man adraka raka'atan minas shalah faqad adraka shalah." Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat saat salat, maka dia sudah mendapatkan salat. Jadi ruku itu kata para ulama sebagai pembatasnya dapat satu rakaat atau tidak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Warka'u ma'ar raki'in." Ya, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Saya mau tanya, yang pertama, apakah di syariatkan apabila kita sedang mengaji atau membaca Al-Qur'an, kemudian ada ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud, tapi dalam keadaan duduk. Dalam keadaan? Duduk, lagi mengaji dan. Baik. Apakah kita berdiri dulu atau dan apa bacaannya apa? Baik. Dan itu saja Ibu. Di tempat kami kan ada satu masjid kan ya. Setiap sholat subuh di hari Jumat. Setiap apa Ibu? Sholat subuh. Setiap sholat subuh kenapa? Membaca surat As-Sajdah. Kemudian imam dan jamaah sujud bersama-sama di sebelah sholat tersebut. Sebelum ruku. Kemudian berdiri lagi dan menunggu. Baik. Kemudian baru ruku. Baik. Baik. Nah, apakah disyariatkan dan boleh kita bisa mengikuti setiap Jumat? Setiap Jumat dilakukan. Ya, baik. Baik Ibu, itu saja. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi masalah sujud tilawah juga ya, terkait dengan kalau kita sedang duduk lalu kita melewati ayat-ayat sajadah, kemudian kita ingin sujud, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita takbirnya sambil duduk? Betul, ya takbirnya sambil duduk. Ya kita takbir Allahu Akbar, kemudian kita sujud. Ya, ketika takbir itu wajib. kalau di mazhab Imam Syafi'i, walaupun ibu dalam kondisi duduk, artinya ibu tidak perlu berdiri. Kalau memang ibu duduk, ya duduk saja, tidak masalah. Ibu mengucapkan takbir, lalu setelah itu ibu sujud. Kalau mau takbir lagi, sunnah takbir sujud. Lalu ketika bangkit dari sujud, ibu mau takbir lagi, itu pun sunnah, ya. Lalu setelahnya ibu salam, seperti ibu selesai sholat tanpa membaca doa tasyahud, ya, tanpa membaca doa tasyahud. Itu yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Lalu masalah yang kedua terkait dengan kebiasaan di tempat di mana ibu tinggal, bahwa di hari Jumat dibaca ayat sajdah, ya. Dan itu benar, itu adalah sunnah Nabi, bahwa di hari Jumat itu membaca ayat sajdah di rakaat pertama dan membaca surah Al-Insan, ya, di rakaat yang kedua, ya. As-sajdah itu di rakaat pertama, kemudian Al-Insan di rakaat yang kedua. Apa yang dilakukan oleh imam, kata beliau, adalah sujud sebelum ruku ketika menemukan ayat sajdah, kemudian bangkit lagi, lalu setelah itu melanjutkan bacaan, ruku, baru dia sujud. Memang begitu yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Baik. Mohon dapat dituliskan doa yang barusan disampaikan tentang keinginan surga, mohon perlindungan dari neraka. Baik, ini mungkin nanti di Bapak bisa menghubungi nomor telepon saya langsung, nanti saya langsung kirim saja ke Bapak, ya. Barakallahu fikum. Kita mengenal ada kitab suci yang berasal dari wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul, Taurat, Zabur, apalagi tadi Injil, Al-Quran. Pertanyaannya adalah dari nabi-nabi yang terdahulu itu ada yang menyampaikan bertauhid kepada Allah. Nah, para nabi dan rasul itu tentulah ada tuntunan dari Allah. Bagaimana para nabi dan rasul mendakwahkan ketauhidan tentang agama Allah kalau kitabnya belum ada? Maksudnya rasul yang mana? Ya, tidaklah Allah mengutus seorang rasul kecuali Allah turunkan bersama mereka kitab. Hanya saja tidak semua kitab itu diceritakan. Ada di antara kitab itu yang diceritakan seperti yang Bapak sebutkan tadi. Ada kitab Taurat, ada Zabur, ada Injil dan Quran. Tetapi banyak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah tetapi tidak disebutkan apa namanya. Jadi bukan tidak ada kitabnya, ada kitabnya, hanya saja belum diceritakan di dalam Al-Quran. Ya, di antara para nabi itu kata Allah ada yang kami kisahkan, tetapi ada juga di antara mereka yang belum kami kisahkan. Ya, jadi kalau belum ada kitab bisa enggak berdakwah? Kenapa enggak bisa? Mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dalam 23 tahun itu kitabnya enggak sekaligus turun. Tetapi turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Ya. Belum banyak ayat yang turun, yang turun itu perintah berdakwah, misalnya kum fa'angzir, bangun dan berikanlah peringatan. Padahal belum banyak ayat yang turun saat itu. Ya, tapi sekedar menyampaikan sembahlah Allah, jangan kalian menyekutukan Allah. Dan itu berlangsung 23 tahun, ayat itu berangsur-angsur turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan umat sebelumnya. Ya, kalau seperti Nabi Musa itu sekaligus satu kitab turun. Ya, begitupun para nabi yang lain, Nabi Isa, Nabi Daud dan lain sebagainya, mereka tidak berangsur-angsur tapi diberikan satu kitab langsung. Allah alam bissawab. Ada Pak Saifullah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Saifullah. Ya, saya ingin bertanya tentang suaranya sepertinya apa, dari TV Bapak terlalu keras sehingga tidak jelas terdengar ke studio. Baik, diulang. Tentang sujud sahwi. Iya. Ada seorang yang diman. Ketika salah dalam salat sahur, ketika salat sahurnya terus di akhir sholat sujud Yusuf dan sahwi Ustaz. Di akhir sholat sujud sahwi. Itu dia nggak tahu Ustaz. Di sahwi itu pernah sekali sujud. Diikuti oleh imam. Atau sama makmumnya sah Ustaz. Diikuti oleh makmum, apakah sholat mereka sah? Iya. Baik. Sujudnya cuma sekali Ustaz di sahwi. Itu ada kemungkinan lupa barangkali. Nggak tahu apa nggak tahu itu Ustaz. Sering ini Ustaz. Sering, enggak hanya satu kali. Iya. Baik. Allah baik. Baik, baik, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau kita analisa barangkali ya jahil ya, tidak paham. Faktornya adalah faktor jahil. Bukan dia melakukan satu hal yang menyelisihi sunnah Nabi. Tapi besar kemungkinan kalau prediksi saya ya ini jahil saja. Jahil artinya dia punya pengetahuan tapi pengetahuannya tidak lengkap. Ya dia punya pengetahuan kalau ada terjadi sesuatu dalam sholat, baik itu meninggalkan yang diperintahkan atau mengerjakan yang dilarang, sujud sahwi. Tapi dia tidak mendapatkan maklumat yang lengkap tentang bagaimana sujud sahwi. Dan masalah lain-lain, dia pede dengan ketidaktahuannya itu. Artinya dia berulang-ulang melakukan itu, dia pede dengan ketidaktahuannya itu. Itu gak boleh seperti itu. Ya, gak boleh seperti itu. Apalagi dijadikan sebagai imam. Ya, kita harus bisa berkaca diri dengan kondisi kita. Ya rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya. Kalau kira-kira kita belum terlalu banyak paham tentang permasalahan fikih, maka jangan kita menempatkan diri kita pada tempat yang akan menyulitkan kita. Ya, lalu apakah salatnya sah? Ya kalau memang dia menyangka bahwa sujud sahwi itu cuma satu dan itu karena memang pengetahuan dia baru sampai di situ, ya sah sholatnya. Hanya saja Pak Saifullah yang sudah tahu punya kewajiban mengajarkan. Punya kewajiban apa? Mengajarkan. Ya. Ya Allah alam bishawab. Lebih utama mana antara sholat tahajud dengan sholat hajat? Ya tahajud. Tahajud lebih utama. Ya, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah tahajud Nabi. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah tahajud. Baik. Pertanyaan yang lain. Itu pertanyaan sama semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya mohon tanya Pak Ustaz. Kami pernah mendengar penjelasan dari Ustaz sebelah bahwa pada saat kita bersafar umrah atau haji, kemudian kita sholat di dalam pesawat, itu katanya sholat itu hanya dihormati waktu, katanya. Dihormati waktu. Kemudian katanya kalau sudah turun harus dikodok. Ini menurut keterangan bagaimana Bapak mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salat-salat yang wajib memang tidak dilakukan di atas kendaraan. Ya, Anas bin Malik berkata bahwa Nabi tidak melaksanakan salat wajib di atas kendaraan. Karena ketika kita salat wajib di atas kendaraan, konsekuensinya rukun-rukunnya tidak terpenuhi, syarat-syaratnya pun tidak terpenuhi. Misalnya syarat untuk menghadap kiblat itu tidak terpenuhi. Ya, syarat untuk menghadap kiblat tidak terpenuhi. Lalu rukuknya tidak terpenuhi, sujudnya tidak terpenuhi. Ya, duduk di antara dua sujudnya tidak terpenuhi dengan sempurna. Jadi banyak bagian-bagian dari sholat tidak terlaksana ketika kita melaksanakannya di atas kendaraan. Oleh karenanya kalau kita ingat pembahasan sebelumnya ya terkait dengan sholat musafir, bahwa Nabi tidak sholat di atas kendaraan kecuali sholat-sholat yang sifatnya sholat sunnah. Adapun yang wajib bagi musafir ada ketentuan yang kita kenal dengan istilah jama', ya jama'. Artinya zuhur, bisa dikerjakan sekaligus dengan asar. Artinya asarnya ditarik ke zuhur. Atau kalau kita berangkat misalnya jam 11 siang dan prediksi akan sampai jam 5 sore, maka jangan kita sholat di atas kendaraan, tapi kerjakan di tempat tujuan. Ketika kita sampai di tujuan, jam 5 sore, kita pergi cari masjid atau cari tempat sholat, lalu kita sholat zuhur dulu 2 rakaat, itu kita sebut dengan qasar, lalu kita sholat asar 2 rakaat, itu kita sebut dengan jamak qasar. Kita gabungkan antara zuhur dengan asar, itu jamak, lalu kita ringkas rakaatnya, itu qasar. Harus begitu ketentuannya. Ya. Tetapi para ulama membahas permasalahan kalau seseorang melakukan safar, kemudian dia kalau tidak sholat di atas kendaraan, dia akan kehilangan kesempatan secara dua kali berturut-turut. Misalnya dia belum zuhur, dia juga belum asar, sedangkan dia masih di atas kendaraan dan waktu asar sudah hampir habis. Ini terjadi pembahasan di kalangan para ulama. Apakah dia boleh mengerjakan di atas kendaraan atau tidak? Ya, kalau kita lihat penjelasan para ulama, mereka berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tetap sholat, tetapi sholatnya itu lihurmatil waqt, hanya sekedar untuk menghormati waktu. Artinya ketika sampai di tujuan dia harus mengkodok. Tetapi sebagian ulama berpendapat tidak, kata mereka, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia melebihi kemampuannya. Kalau memang dia berada di dalam satu kendaraan yang tidak mungkin berhenti, baik itu pesawat atau kereta, yang kalau dia tidak sholat di situ, dia kehilangan dua waktu berturut-turut, misalnya zuhur asar, ya kalau enggak segera dia kerjakan masuk waktu maghrib, maka darurat dia boleh mengerjakannya di atas kendaraan tersebut. Terlebih lagi, kalau di atas kendaraannya memberikan fasilitas untuk sholat dengan sempurna. Misalnya kalau kita naik kapal feri atau kapal pelni, itu memang ada tempat sholat. Atau kalau kita naik pesawat ke Arab Saudi, beberapa maskapai itu memang menyediakan satu ruangan untuk sholat. Maka di situ jelas, kiblatnya bisa ketahuan, rukuknya bisa sempurna, sujudnya bisa sempurna, maka laksanakan tidak masalah. Ya, kalau memang tadi dia akan kehilangan dua waktu berturut-turut, dia belum zuhur, asar hampir habis, maka dalam kondisi ini ya dia sholat. Sama dengan kasus sholat subuh. Ya, sholat subuh. Para ulama berkata, apakah dia boleh sholat di atas kendaraan? Yang mana kalau dia enggak sholat habis waktunya? Ya sudah, sholat saja. Ya. Walaupun sebagian mengatakan sholatnya itu lihurmatil waqt saja, untuk menghormati. Ya, tetapi Allah alam bisawab, saya cenderung pendapat yang pertama yang mengatakan ya sholat saja. La yukallifullaha illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuai kemampuan. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Kecuali ada kemungkinan dia bisa turun. Misalnya tadi, zuhur dia belum sholat, dan asar dia akan sampai pukul 5 atau setengah 5. Ya sudah, jangan di kendaraan. Biarkan sampai dulu, turun, baru cari musholla. Wajib seperti itu. Ya. Atau dia misalnya, berangkatnya jam 11 malam, baru sampai jam 10 malam. 11 malam dia berangkat, jam 10 malam dia baru sampai di tujuan. Maka dia hanya boleh mengerjakan di atas kendaraan karena darurat zuhur dan asar. Adapun maghrib dan isya, karena ketika dia sampai jam 10 waktu isya masih ada, maka dia mengerjakan maghrib di waktu isya. Kita sebut dengan jamak takhir. Jamak takhir. Allah alam bissawab. Itu barangkali pertanyaan terakhir. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Nur dari Bandung. Apakah ada setelah sholat wajib doa seperti ini? Inna as'aluka paujabil wa as'aluka nazata. Allahumma inni as'alukal al-fawza, mungkin ya, al-fawza bil jannah wa as'aluka an-najata minan nari wal afwa indal hisab. Tidak masalah, silakan saja dibaca ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu kemenangan dengan mendapatkan surga dan keselamatan dengan dijauhkan dari api neraka. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Dan kami mohon maaf, pertanyaannya masih banyak yang masuk dan belum sempat kami bacakan. Insya Allah di kesempatan yang lain kita akan bacakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.